Jika manusia Allah cipta dari tanah, binatang daripada apa? Kata ulama, binatang daripada air. Ha. Saya ada adik umur kat 30. Dia minat sangat dengar kuliah. Dalam handphone pun ada kuliah. Problemnya dia tak semayang. Mak ayah buih dah mulut. Ha. Nak tegur kan ni, kalau 9 tahun boleh rotang. Baru ni dia kata nak nikah dah pula. Saya menentang habis-habisan. Dan saya sedang berbaloi besar dengan dia sekarang ini. Ha. Jadi adik berahi dengar orang ngajar. Berahi dengar kuliah. Siapa pun dalam telefon kuliah-kuliah. Tapi tak berahi semayang. Nak kau ni, dia berahi dengar saja. Tak berahi semayang. Ini pelik juga. Neh. Lepas tu setengah-setengah orang muda-muda kita bukan dengar agama ni untuk suka. Faham? Ha, suka ni tak boleh ngatuk je. Nak dengar agama ni kerana kita jalan agama dalam diri kita. Neh. Tak ada agama, tak ada. Kuliah lagu-lagu mana pun. Neh. Ha, maka agama ni adalah suruhan-suruhan Allah. Dan larangan. Suruhan seorang kali, iaitu semayang. Tak ada semayang, tak ada agama. Bila tak ada semayang, tak ada guna dah kuliah apa-apa. Neh. Ha, jadi, hak lain kita nak baiki selalu-selalu. Alah kuliah ha, boleh tahan kira. Mayang tak boleh, tak boleh selalu-selalu. Pakai kena semayang selalu. Takkan semakin lagu mana pun tak kocok, 5 waktu jangan kurang. La yubaddalul qawlu min ba'. Nabi kata lepas pada ini tidak dibenarkan lagi kurang daripada 5 waktu setelah turun daripada Isra Mikraj. 5 waktu buat guna-guna pun. Faham? Biar ada tiang agama.